Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu amma ba'd. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kembali kajian Mudzakiratul Haditsin Nabawi fil Aqidati wal Ittiba' karya Asy-Syaikh Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali hafizahallahu taala mar'ah. Kita masih membahas hadis yang ke-10 dari sahabat Abu Najih Al-Urbad Ibnu Sariyah radhiyallahu taala anhu, menjelaskan tentang wasiat-wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita baru membaca sedikit dari penjelasan penulis hafizahullah, menjelaskan tentang wasiat-wasiat beliau. Qala al-muallif hafizahullah, berkata penulis hafizahullah, wa tanawalat wasiyatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mauqif al-ummah min al-khilafat wal mukhalifin lil haqq. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas menjelaskan tentang prinsip umat dalam menghadapi perselisihan dan menghadapi orang-orang yang menyelisihi kebenaran. Fa arsyadana ila al-i'tisami bil haqqi warruju'i ila an-nahji as-sawi manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal khulafa'ir rasyidin radhiyallahu taala anhum. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kita untuk berpegang teguh dengan kebenaran dan merujuk pada prinsip yang lurus, yaitu prinsipnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa'ur rasyidun, semoga Allah meridai mereka. Wa ma sunnatuhum wa manhajuhum illa kitabullah alladhi la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi. Wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-mutahharah. Dan tidaklah petunjuk mereka dan prinsip mereka, yakni petunjuk para khulafa'ur rasyidun dan prinsip para khulafa'ur rasyidun, melainkan kitabullah Al-Quran yang tidak ada kebatilan padanya dari awal hingga akhir. Demikian pula sunnah Rasulullah SAW yang suci. Jadi pada hadis yang kita baca terdapat wasiat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua dalam mensikapi perpecahan, perselisihan dan orang-orang yang menyelisihi kebenaran. Wasiat itu adalah agar kita berpegang teguh dan kembali kepada kebenaran, kembali kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan kita diminta untuk kembali kepada pemahaman para sahabat karena pemahaman mereka langsung bersumber dari Al-Qur'an dan bersumber dari sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Fa fihi man najatu was-sa'adah. Maka pada keduanya, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, terdapat keberhasilan dan keselamatan. Was-sa'ad wa fihima al-hululu as-sahihah al-hasima lil-khilafat bainal firaqil islamiyah. Dan pada Al-Quran dan As-Sunnah terdapat solusi yang tepat, solusi untuk bisa menghentikan perpecahan yang terjadi antara kelompok-kelompok Islam. Wa inha'iha 'ala al-wajhi alladhi yurdi Allah wa yajma'u kalimatal muslimin 'ala al-haq. Dan solusi ini bisa menghentikan perpecahan yang ada sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan itu barisan kaum muslimin akan teguh di atas kebenaran. Wa kullu al-hulul allati taqaddam 'ala ghairi hadzal wajhi fa khati'atun wa 'aqibatuhu al-fashal. Dan segala solusi yang tidak sesuai dengan solusi yang telah disebutkan, maka itu adalah solusi yang salah dan resikonya adalah kegagalan. Jadi sikap yang tepat dalam menghadapi segala bentuk perselisihan dan perpecahan, sikap yang tepat adalah kita kembali kepada kebenaran. Kita kembali kepada Al-Quran, kita kembali kepada Sunnah, dengan pemahaman para sahabat tentunya. Karena orang-orang yang berselisih, mereka berselisih dan berpecah karena tidak faham bagaimanakah kebenaran itu. Mereka tidak merujuk kepada sumbernya. Mereka tidak merujuk kepada ahlinya. Maka yang terjadi adalah perpecahan dan perselisihan. Maka solusi untuk bisa selamat dari perpecahan dan perselisihan itu adalah langsung kembali kepada kebenaran dari pusatnya, dari sumbernya, dari ahlinya. Kembali dan berporos pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali dan berporos kepada kitabullah azza wa jal dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'in. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedomannya, maka dia akan selamat dari perpecahan. Namun, apabila dia menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka dikhawatirkan dia terjatuh dalam perselisihan dan perpecahan tersebut. Waliyadzubillah. Qala al-muallif rahimahullah wa tanawalat nasihatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-tahdhira min al-bid'i wa muhdatsati al-umur. Dan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis ini juga menjelaskan tentang peringatan dari mengikuti kebid'ahan dan perkara-perkara yang baru dalam agama. Fakam haddara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu min akhtaril bid'i wa mafasidiha. Berapa banyak penjelasan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau memperingatkan umat dari bahaya kebid'ahan dan kerusakannya. Ma'al bayanin nayyir annaha dhalalah. Beliau menjelaskan dengan gamblang bahwa semua kebid'ahan itu adalah sesat. Wa annaha finnar, dan semua kebid'ahan itu berada di neraka. Faman alladhi yad'u katsiran min al-muslimin ila al-wuqu'i fiha wa at-tashabbuthi fiha wa at-tashabbuthi biha. Lalu apa yang membuat kebanyakan kaum muslimin terjatuh dan terjerumus dalam kebid'ahan, tenggelam dalam kebid'ahan? Waqad akramahullahu bikitab la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfih. Dalam keadaan Allah memuliakan umat ini dengan Al-Qur'an yang tidak ada kebatilan padanya sama sekali. Dinun kamilun ghayatul kamal la naqsa fihi. Agama yang sempurna, yang mencapai puncak kesempurnaan yang tidak ada kekurangan padanya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Pada hari ini aku sempurnakan agama kalian untuk kalian. Aku sempurnakan kenikmatanku untuk kalian dan aku ridha Islam sebagai agama untuk kalian. Tayyib. Rasulullah SAW sudah jelas, gamblang, menerangkan tentang kebid'ahan, bahaya-bahayanya, dampak-dampak negatifnya telah dijelaskan semua oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata banyak umat manusia yang samar. Banyak umat manusia yang mereka justru terjatuh dalam kebid'ahan tadi, dalam keadaan penjelasan Rasul sudah jelas dan gamblang. Itu semua menunjukkan tentang hawa nafsu mereka, lebih mengutamakan hawa nafsunya daripada penjelasan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia terjatuh dan terjerumus dalam kebid'ahan tersebut. Waliyadzubillah. Beliau mengatakan wa innahu minal mu'assaf haqqan antara kathiran minal ummat al-islamiyah la ta'tamidu 'ala al-Qur'an wa la 'ala as-sunnah fi 'aqa'idiha. Termasuk perkara yang sangat menyedihkan ketika kita melihat kebanyakan dari umat Islam ini tidak bersandar pada Al-Qur'an, tidak pula pada sunnah, pada prinsip-prinsip mereka. Ucapannya mengatakan kembali kepada Allah dan Rasulnya, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Namun ternyata tindak tanduk dan prinsipnya jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah. وَقَدْ تَغَتِ الْبِدَعُ عَلَى السُّنَنْ فِي عِبَادَتِهَا وَتَقَالِدِهَا. Dan kebid'ahan telah mendominasi ibadah-ibadahnya dan keyakinan-keyakinannya, mengalahkan sunnah yang dia tahu, mengalahkan sunnah yang dulunya dia mempelajarinya. Tayyib. Ini kondisi dan keadaan real umat manusia zaman sekarang. Mereka lebih memilih bid'ah daripada sunnah. Banyak di antara mereka yang terjatuh dalam kebid'ahan tanpa mereka sadari. Mereka lebih suka dengan kebid'ahan daripada amalan sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka yang ada adalah kehancuran bagi mereka. Waliyadzubillah. Wa sadaqa fiha qawlu Rasul sallallahu alaihi wasallam la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Dan sungguh jujur sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan tentang umat ini bahwasanya kalian akan mengikuti ajaran umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga kalau seandainya mereka masuk ke dalam lubang biawak sekalipun, kalian juga akan ikut masuk ke dalamnya. Waliyadzubillah. Thayyib. Ini penjelasan dari Nabi alaihi salatu wasallam, penjelasan dari penulis rahimahullah menjelaskan tentang wasiat Nabi alaihi salatu wasallam. Wasiat yang begitu agung, wasiat yang begitu mulia, menjelaskan kepada kita tentang prinsip-prinsip hidup. Dan kalau kita mengamalkan wasiat-wasiat ini, maka hidup kita akan tenang. Kalau kita menjalankan wasiat-wasiat ini, maka hidup kita akan barokah. Dan kita akan selamat dari berbagai jenis fitnah yang melanda. Dan sebaliknya, ketika umat itu berpaling dari wasiat ini dan lebih mencari solusi-solusi sendiri tanpa didasari dengan ilmu, maka kehancuran yang akan mereka dapatkan waladzubillah. Tayyib. Walhamdulillah, dengan ini selesai penjelasan dari penulis hafizahullah ta'ala, menjelaskan tentang makna secara umum hadis ini. Kemudian setelah itu penulis hafizahullah menjelaskan tentang faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Insyaallah ta'ala akan kita bahas dan akan kita kaji pada pertemuan berikutnya. Allahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ila huna naktafi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik.